kamari buka bersama sunah nanti ku korma lain ku bala-bala nges maku bala-bala jadi bera jeng cengek na jadi tengena pijen ga balong kata lauk atau no ngacelong mana cengek na oh curang dan dialungkan ke mana kaya cengekan tak bala-bala mah kudu jeng cengek. Ayo orang Sunda mah cik tong dibiasakan. Iya ngaran sunah sauma kunu amis ku korma sad korma mah sunah bala-bala cireng comro mah wajib cenah koplok teh kopisan ayo jawabannya teh ya sad bener teh hadis berbukalah dengan yang manis teh bener tapi efeknya goreng buktinya orang jadwal buka bersama beak jeung keluarga nges oh, buka bersama gara-gara hadis berbukalah dengan yang manis berarti aku manis dong. Jangan terjebak. Tidak cukup berbuka dengan yang manis, tapi harus berbuka dengan yang sayang. Percuma manis juga kalau nggak sayang. Tapi sayang juga nggak cukup kalau nggak jelas. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga, ya. Karena berbuka dengan keluarga dijamin manis, ya. Tapi please, kalau satu ketika berbuka denganku. Makanan pembukaku adalah teh manis. Tapi jangan dikocek ketika bikin teh manis buatku. Why? Karena aku gak suka yang manisnya di depan. Ibu-ibu hati-hati dengan yang manis. Ibu-ibu terkena riskan kena sindrom gula darah. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis kaum pria. Komorek lebaran. Hati-hati bu gula darahnya. Jadi berbukalah dengan yang manis. Manis non. Eta, penting ayah kandungan gulana jadi sesek. Urang mah jam 7 buka, jam 8 ngesalat ridi dan udah harna seblak ceker, kerupuk mie, rujak cuka, cireng rasa, makroni, nukitu nujiga nyere nih ngandaharin dah. Bari taraweh ngagayam era. Tebasan diorok dahan. Cukup ku korma tilu, diurangnya tilu, tilu mangkok kolek cangkaleng, tilu mangkok kolek beyum, tilu mangkok kolek jauh, tilu mangkok bubur kacang, tilu mangkok ngejak cuka, itu kemerekaan. Matak imam taraweh nu gancang, jeng nulila, nulila mah teka pake diurang. Aslinya, nuka pake mah imam anu gancang, nu bacaannya juga kira, bismillahirrahmanirrahim. Karena kamar kahana kata aduh kahangau pisan pada KM Ustaz dia saya justru orang mah berpikirnya terbalik mun ayah Ustaz ngimaman gancang sholatnya jika gitu bere helm berarti kecepatannya tinggi bray Rosi waleh bismillahirrahmanirrahim amin diaminkan di Cilepung bener ke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sanapas. Wal asri ge di sanapas ke. Cucuk bahasi. Di kolaborasi jeng latini. Wal asri nahin sanapi usri lalatina amanu habilu saliyati falamu majrum gairu mamnun. Wa main kantibu kabandu biddin. Alisallah biakami hakimin. Suka ngerak di nyonggul kasus nanti. Ini atahiyat. Gak ada yang pake mikiat. Atayatulillah wa salatu wa atayka salamu alaika ya nubi wa tawakkan salamu alaika wa alaikum salim syudu Allah ilaih Allah syudu Allah Rasulullah hayana salamu alaika wa falak abjana kusul. Nah jadi koma reka mana iya pencuri jelek lebih jelek yang mencuri sholatnya sendiri tah bangsat nulpang goreng-goreng na bangsat tetumanina mainnya 23 rokaat 7 menit beres. Cik atu mikil kumaha tumaninana maka hati-hati kenapa banyak terjadi kerusuhan karena sholatnya rarusuh tadi saya subuh di sholat seger menginterogasi begal yang tidak tersentuh hukum saya seberapa tahun gak begal mana yang pernah benang ke polisi itu cik orang teh alhamdulillah saya tidak pernah alhamdulillah ya yeah. Kenapa banyak terjadi kerusuhan karena tingali sholatnya rusuh. Lihat pisoko lagi jelema mah tina salat weh. Sama ningali babaturan tina salat. Bageur jeung peditna tingali weh salatna.